Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama, datangnya dari hamba Allah dari Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan sekeluarga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya, apabila ada seseorang yang bekerja di non-muslim, jika ingin sholat, dia tidak boleh keluar dari tempat kerjanya dan menyuruh sholat di rumahnya saja karena toko dan rumahnya menyatu. Sedangkan di rumahnya ada lambang salib dan salib tersebut pas di depan tempat sholatnya. Lalu bagaimana hukumnya Buya? Padahal ada musola di dekat tokonya dan sebelumnya dia boleh-boleh saja sholat di musola. Jadi itu bagaimana? Apa harus mengikuti aturan kerja saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda bekerja di sebuah tempat, kemudian tidak boleh sholat di tempat lain atau tempat sholat, musholat atau masjid, sholatlah dimanapun Anda berada. Karena sholat tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama, Anda tetap sholat. Biarpun di kiri kanan Anda adalah patung atau salib sekalipun, Anda tetap sholat. Karena Anda orang beriman, tidak pernah percaya patung sebagai Tuhan. Bahkan tidak percaya adanya salib. Maka salib, patung adalah seperti barang-barang yang lainnya, makhluk Allah. Maka sepakat ulama mengatakan, kalaupun ada seseorang sholat di tempat ibadah mereka, orang kafir tetap sah sholatnya. Anda sholat di gereja sah. Anda sholat di samping candi-candi sah, karena Anda tidak menyembah candi. Cuman ulama mengatakan makruh, dan juga aneh, ngapain ada masjid kamu gak pergi ke gereja. Cuman masalah sahnya sholat, sah. Anda sholat di kamar Anda yang di situ full apa tadi gambar-gambar apa patung-patung dan sebagainya atau bahkan salib, sholat Anda tetap sah dan Anda harus sholat. Anda tidak menyembah salib, Anda tidak menyembah patung, Anda menyembah Allah. Sholatlah tetap, biarpun di kiri kanan Anda adalah ada salib, adalah sah sholatnya. Kemudian saya tambah, ulama mengatakan hukum sholat di tempat ibadah yang ada patungnya gimana? Hukumnya adalah tetap sah tapi makruh. Kalau masih ada tempat yang lain makruh, ya aneh, ngapain di situ? Kalau masih ada, kalau nggak ada lagi, bukan saja makruh, tetap wajib. Nggak ada lagi tempat. Baik, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau memang sudah begitu, berarti kenyamanan ibadah Anda sudah mulai terganggu. Anda harus berpikir bagaimana bekerja di tempat yang lebih aman dalam beribadah. Dan itu yang terpenting. Jangan sampai Anda hanya mementingkan gaji, akan tapi ternyata ibadah Anda sudah tidak nyaman lagi. Bukankah dengan Allah harus nyaman? Dengan Allah harus nyaman. Seperti itulah yang ketiga. Semoga Allah mudahkan Anda untuk beribadah dan diberi rezeki yang mudah Anda melakukan ibadah. Dan semoga Allah menjaga iman kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.